الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali di sore hari ini kita melaksanakan kajian rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Hasanah dan Ummahat Brisbane bekerjasama dengan ANB Channel. Dan kita masih melanjutkan pembahasan kita dengan membaca Al-Wabilus Sayyib karya Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penjelasan beliau tentang manfaat zikir yang menghasilkan cahaya bagi siapa yang rajin membacanya. Dan beliau telah menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala dialah sumber cahaya. Allah memberikan cahaya penerangan bagi hati seorang hamba, sehingga ketika seorang hamba semakin banyak berzikir kepada Allah, maka akan banyak cahaya yang meneranginya. Selanjutnya, pada pertemuan yang lalu, kita juga telah membahas bahwa zikir memberikan cahaya bagi hamba ketika di dunia. Selanjutnya, Ibnu Qayyim akan membahas tentang pengaruh zikir yang akan memberikan cahaya ketika di yaumul qiyamah. Qala al-musannifu rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ بَرَزَ ذَلِكَ النُّرِ. Ketika datang hari kiamat, maka cahaya itu akan semakin nampak. بَرَزَ ذَلِكَ النُّرِ, cahaya itu semakin nampak. وَصَارَ بِأَيْمَانِهِمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ فِي ظَلَمَةِ الْجِسْرِ حَتَّى يَقْطَعُوهُ. Kemudian cahaya itu berada di sebelah kanannya, بِأَيْمَانِهِمْ yas'a baina aydihim, dan membimbing ke arah depannya. Fi dhalamatil jisr, di kegelapan jembatan yang membentang di atas jahannam. Hatta yaqta'uhu, sampai akhirnya mereka berhasil untuk melintasinya. Wa hum fihi ala hasabi quwwatihi wa dha'fihi fi qulubihim fid dunya. Dan besar kecilnya cahaya itu berbanding lurus dengan cahaya yang ada di dunia di hati-hati mereka. Berbanding lurus dengan cahaya yang ada pada hati mereka ketika di dunia. فَمِنْهُمْ مِنْ نُورِهِ كَشَّمْسِ, di antara mereka ada yang cahayanya seperti matahari. وَأَخَرُ كَالْقَمَرِ, ada yang cahayanya seperti bulan. وَأَخَرُ كَالنَّجْمِ, dan ada yang cahayanya seperti bintang. Wa akharu kassiraj, ada yang cahayanya seperti lampu. Wa akharu yu'ta nuran ala ibhami qadamihi, dan ada yang dikasih cahaya hanya di ujung jempol kakinya, sehingga kakinya bercahaya tapi cuma di jempolnya saja. Yudi umaratan wa yutfi ukhra, kadang menyala, kadang mati, kadang hidup, kadang mati. إذا كان هذه حال نوره في الدنيا فأوتي على الجسر بمقدار ذلك. Ketika seperti itu kondisi cahayanya ketika di dunia, maka dia pun diberi cahaya yang sama ketika berada di atas as-sirat, jembatan di atas jahannam. بمقدار ذلك, seukuran dengan cahaya yang dia miliki ketika di dunia. بل هو نفس نوره ظهر له عيانا, bahkan itu adalah cahaya yang sama yang nampak dalam pandangan matanya. Sehingga ada seorang hamba ketika di dunia, cahaya iman menyala dengan sangat kuat, dan dia berjalan yamshi bihi finnas, berjalan di tengah manusia menerangi masyarakat dengan cahaya itu, ilmu yang Allah berikan kepadanya, lalu disampaikan kepada umat manusia. Sebagian mendapatkan hidayah, lalu sebagian tidak mau menerimanya. Padahal sebelumnya dia dalam kegelapan. Allah kasih hidayah. Kemudian Allah kasih pancaran cahaya. Yamshi bihi finnas. Lalu dia bawa cahaya itu di tengah masyarakat. Ada yang sangat terang. Sehingga dia mendapatkan pengaruh dari cahaya itu. Dan lingkungannya juga mendapatkannya. Maka di saat yaumil akhir, dia juga mendapatkan cahaya yang sama. Ada yang redup. Sehingga kadang dia semangat agama, kadang tidak semangat. Kadang terang, kadang redup, kadang terang, kadang redup. Dan nanti di yaumil kiamah juga seperti itu. Cahayanya kadang muncul, kadang redup, kadang hilang. Kadang muncul, kadang mati. Walamma lam yakun lil munafiqi nurun thabitun fid dunya. Mengingat orang munafik, mereka tidak punya cahaya yang kuat ketika di dunia. Karena orang munafik, mudzabdzabina baina dzalika. Mereka selalu ragu, terombang-ambing di antara dua hal. La ilaha ula wa la ilaha ula. Kadang pro muslim, kadang pro kafir. Di satu waktu dia membela kaum muslimin. Di satu waktu dia membela syariat. Di waktu yang lain dia mencela kaum muslimin. Dia menghinakan syariat. Bal kana nuruhu zahiran la batinan. Terkadang dia salat sehingga cahaya itu nampak di permukaan, kelihatan sebagai muslim. Tapi batinnya tidak. Dia benci Islam. U'tiya nuran zahiran ma'aluhu ila adh-dhalamati wadh-dhahab. Maka dia akan diberikan cahaya yang cuma nampak di permukaan, kemudian setelah itu jadi kembali gelap. Wadh-dhahab, kemudian cahaya itu hilang. Di paragraf ini Ibnu Qayyim rahimahullah bercerita tentang kondisi cahaya ketika di yaumil akhir. Wa daraballahu azza wa jalla li hadzan nur wa mahallihi wa hamilihi wa madatihi mathalan bil miskat. Allah membuat perumpamaan. Allah membuat perumpamaan cahaya itu, tempatnya, orang yang membawanya, kemudian bahan bakarnya, Allah buat perumpamaan dengan al-mishkah seperti lentera. Wahiyya al-quwah fil ha'id. Lentera itu adalah sebuah rongga yang berada di tembok. Jadi di masa silam, tempat teplok itu ditaruh di dalam tembok. Kalau ada orang yang menaruh lentera, ya. Jadi ini misalnya tembok, ini tembok, maka lentera itu ditaruh di dalamnya. Ini tembok ya. Wahiya al-quwah fil ha'id. Dan itu adalah sebuah rongga atau celah yang ditaruh di tembok. Di sini lentera. Gimana gambarnya? Di lentera ini dia berada. Di tembok ini dia berada. Wahiya mithlus sadr. Wafi tilka. Posisinya seperti tengah dada. Wafi tilkal mishkah zujaja. Min asfaz zujaj. Di lentera itu ada kaca yang sangat jernih. Min asfa az-zujaj, kaca yang sangat jernih. Hatta syubbihat bil kaukab ad-durri, sampai dimisalkan dengan al-kaukabud durri, dengan bintang yang gemerlap. Sehingga ketika orang melihat, karena dia saking jernihnya sampai berkilau. Fi bayadihi wasafaihi, beningnya dan putihnya berkilau. Wahiya mithlul qalb, itu seperti hati. Wasyubbiha bizzujaja li'annaha jama'at awsafan hiya fi qalbil mu'min. Dan disamakan dengan az-zujaja, yaitu kaca. Karena itu seperti mengumpulkan berbagai macam sifat-sifat, dan itu merupakan hati seorang mukmin. Karena kaca itu bisa menampung. Kaca itu bisa menampung. Dia punya rongga. Kemudian sifat-sifatnya apa? As-safa, bening. Ar-riqah, gampang pecah. Was-salabah, kemudian keras. Sehingga dia tidak lunak ketika dipencet atos. Tapi kalau dipukul, dia bisa pecah. Fayaral haqqa wal huda. Maka dia bisa melihat kebenaran dan petunjuk. Bisafaihi. Dengan beningnya. Dengan beningnya dia bisa melihat. Ini hidayah. Ini petunjuk. Watahsulu minhu ra'fah war rahmah wasyafaqah. Dan hati ini juga punya rasa kasih sayang. Rahmat. Dipenuhi dengan kasih sayang. Biriqatihi. Dengan sifatnya yang riqah. Yang dia bisa pecah. Wayujahidu a'da Allah Ta'ala. Wayaghlidhu alaihim. Wayashtaddu fil haqqi. Wayaslubu fihi. Bisolabatihi. Dan hati itu bisa keras. Ketika dia berjihad melawan musuh Allah, bersikap keras kepada mereka, kemudian tegas dalam membela kebenaran, dia mengeras, dia kuat dengan kerasnya. Sehingga dia ketika disentuh oleh syubhat, tidak lembek seperti layaknya spon, tidak lembek seperti layaknya lumpur atau puding, tidak, tapi dia keras. Ketika disentuh tidak bisa. Tidak penyok dia. Fala tubtilu sifatun minhu sifatan ukhra. Dan antara satu sifat dengan sifat yang lain tidak saling bertentangan. Saling mempertahankan, tidak saling bertentangan. Wala tu'adihi bal tusa'iduha wa tu'adiduha. Tidak saling bertabrakan, bahkan saling membantu dan saling menguatkan. Antara satu sifat dengan sifat yang lain. Kaca ini terang. Kaca ini keras, sehingga ketika dia terang, dia jernih, dengan terangnya dia bisa mengetahui yang datang ini syubhat ataukah kebenaran. Kaca ini keras, sehingga ketika hadir syubhat, terbentengi dan tidak bisa nembus. Beda dengan spon. Kalau spon, datang apapun diserap. Dan ketika diperas, keluar sebagaimana yang diperas. Makanya kata Ibnu Taimiyah, beliau kasih pesan kepada Ibnu Qayyim, jangan jadikan hatimu sebagaimana layaknya spon. Yang dia menyerap apa saja, dan mengeluarkan sebagaimana yang dia serap. Akhirnya karena dia sering mendengar berita, sering mendengar syubhat, maka apapun syubhat itu masuk. Lalu yang keluar dari mulutnya juga syubhat. Maka dia hatinya sebagaimana layaknya spon. Tapi jadilah hatimu sebagaimana layaknya az-zujajah. Sebagaimana layaknya kaca lentera. Yang dia keras dan bening. Dia tidak bisa menyerap apapun. Cahaya bisa menembus masuk, diizinkan, karena dia bening. Tapi ketika ada kotoran, maka dia ditahan dengan sifat kerasnya, enggak bisa nembus. Namun, kaca lentera ini punya sifat bisa pecah. Ketika ada sesuatu yang membuat orang itu merasa kasihan, ar-ra'fa wa rahmah wa syafaqah, maka kaca itu punya sifat merasa kasihan kepadanya. Itulah hati seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, asyidda'u alal kuffar. Orang mukmin itu bersikap keras kepada orang kafir, namun kasih sayang di antara mereka. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Disebabkan karena rahmat Allah, kalian bisa bersikap lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lang faddu min hawlik. Kalau kamu itu keras, hatinya keras, maka masyarakat akan menghindar darimu. Nabi SAW diingatkan oleh Allah, Kalau orang itu punya penyakit keras hati, keras kepala, sikapnya keras, orang akan lari. Dan Masya Allah, Allah jadikan hati sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hati yang lintalahum, yang bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. Allah nyatakan, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ. Disebabkan karena rahmat dari Allah, kalian bisa bersikap lemah lembut kepada mereka. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَلَهُمْ. Disebabkan karena rahmat dari Allah, kau bisa lemah lembut kepada mereka. Kalau kau bersikap keras, kasar, maka masyarakat akan pergi menghindarimu. وَقَالَ تَعَالَى, dan Allah juga berfirman, يَا أَيُّهَا النَّبِي jahidil kuffar wal munafiqin. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang kafir dan orang-orang munafik. Waghlul alaihim, dan bersikaplah keras kepada mereka. Wa fi atharin, dan disebutkan dalam riwayat, disebutkan dalam sebuah athar, di footnote diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mustad Asy-Syamiyyin dari Abi Anabah Al-Khawlani, kata Al-Iraqi, sanadnya jayyid. Wa ruwiya min wujuhin ukhra marfu'an wa mauqufan. Dan diriwayatkan dari beberapa jalur yang lain, ada yang marfu' dan ada yang mauquf. Ada yang sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ada yang perkataan sahabat. Disebutkan dalam sebuah athar, Al-qulubu aniyatullah. Al-qulubu aniyatullah ta'ala fi ardi. Hati itu seperti bejana yang dimiliki oleh Allah. Hati itu seperti bejananya Allah yang ada di muka bumi. Fa'ahabbuha ilaihi arakkuha wa aslabuha wa asfaha. Yang paling Allah senangi adalah arakkuha, yang paling getas. Tahu paling getas ya? Jadi, karena getas ketika dipukul, pecah. Wa aslabuha, tapi keras. Karena keras, sehingga ketika ditekan pakai jari, dia enggak meleok. Ya, tidak sebagaimana timah misalnya. Timah ditekan gini, meleok. Tapi kalau kaca ditekan, tetap dia enggak meleok. Wa asfaha, dan yang paling jernih. Ya, sehingga kaca itu ketika dipukulkan bisa pecah. Ketika dikasih cahaya dia bisa tembus karena jernih. Ketika ditusuk pakai tangan, ditunjuk pakai tangan, dia enggak meleok tapi tetap utuh karena keras. Baik. Inilah kondisi hati seorang mukmin. Karena itu Allah Ta'ala membuat permisalan di surat An-Nur, ya, sebagaimana layaknya az-zujaja, sebagaimana layaknya sebuah lentera dengan sifat-sifat yang luar biasa. Wa bi'iza'i hadzal qalbi qalbani madhmumani fi tarfai naqidin. Selain dari keberadaan hati ini, hati yang istimewa ini, di sana ada dua hati yang tercela di dua ujung yang saling bertentangan. Dua hati yang tercela di dua ujung yang saling bertentangan. Ahaduhuma, yang pertama, qalbun hajariyun qasin la rahmata fihi. Hati seperti batu yang keras, enggak punya sifat kasih sayang. Wala ihsana wala birra wala lahu safa'a yara bihil haqqa. Enggak ada nilai kebaikannya, tidak ada bentuk kebaikannya, tidak ada nilai kejernihannya yang bisa melihat kebenaran. Hatinya keras seperti batu, gelap. Terang atau gelap? Gelap. Dia tidak seperti kaca, yang kaca itu jernih. Batu itu buram, ya, gelap. Bal huwa jabbarun jahil. Dia orang yang sombong, bodoh. La alimun bil haq, enggak ngerti kebenaran. Wala rahimun lil khalqi. dan tidak punya kasih sayang kepada sesama. Yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim seperti hati batu. Wa bi izaihi qalbun dha'ifun ma'iyun. Sebaliknya, tadi hati mukmin adalah yang paling tengah, di kanan kirinya ada dua hati yang saling bertentangan karakternya. Dan dua-duanya adalah hati yang jelek. Wa bi izaihi, dan kebalikannya, ada qalbun dha'ifun ma'iyun. Hati yang lemah selemah air. La quwwata fihi, enggak punya kekuatan. Wala istimsak, enggak bisa tenang. Gampang digoyang. Bal yaqbalu kulla suratin. Dia menerima apapun yang masuk. Walaysa lahu quwwatun hafizatil kasuwar. Dia juga enggak punya kekuatan yang bisa menjaga tilkasuar, yang bisa menjaga wajah itu. Sehingga ini apa? Air yang nongol wajah manusia, yang nongol wajah binatang, yang nongol wajah benda, semuanya bisa masuk ke dalam air. Terlihat di air. Sudah? Dan gak punya kekuatan untuk menahannya. Begitu ini pergi, gambar tadi hilang. Wala quwwata ta'thira fi ghairihi, dan tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang lain. Wa kullu ma khalatahu athara fihi, sebaliknya semua yang dimasukkan ke dalamnya memberikan pengaruh baginya. Dikasih warna merah jadi merah, dikasih warna biru jadi biru. Min qawiyyin wa dha'ifin, baik pengaruhnya besar kuat maupun lemah. Ketika warna kuning, ditaruh warna kuning, dia jadi kuning. Tapi kuningnya agak pucat. Karena sedikit. Begitu dikasih warna biru, jadi biru gelap. Wa tayyibin wa khabith. Bisa mendapatkan pengaruh yang baik maupun yang buruk. Ketika yang dicampurkan madu, dia bisa terasa manis. Ketika yang dicampurkan apa misalnya kotoran apa, dia menjadi bau. Wa tayyibin wa khabith. Itulah hati seperti air. Dan hati yang kayak gini lemah sekali. Sangat mudah terpengaruh. Kumpul sama ini berubah jadi itu. Kumpul sama siapa lagi berubah jadi itu. Enggak punya pendirian. Betapa mudahnya orang ini setiap kali mendengar langsung berubah. Dan banyak sekali ya karakter manusia yang suasananya kayak gini. Setiap kali mendengar langsung terpengaruh, mendengar langsung terpengaruh. Sangat disayangkan ternyata ketika dia main HP, dominan yang dia tonton adalah video yang sama sekali gak punya nilai lebih bagi hidupnya. Cuman yang penting viral, yang dicari cuman video viral, di-share kemana-mana hanya video viral. Ngaji dengan karakter, ngaji karena sebab viral. Itu bahaya, jemaah. Karena kebenaran belum tentu viral. Ngaji, tapi yang dicari cuman video viral. Akhirnya yang dia dapatkan, katanya. Saya ketemu beberapa orang. Gimana nih, kalau ada ustadz kayak gini, lagi viral. Subhanallah, kasihan banget orang ini. Dia gunakan pulsa, dia gunakan waktunya, pulsanya, kesempatannya, untuk hanya nonton yang viral. Padahal belum tentu ilmu ada di sana. Bahkan bisa jadi isinya dominan racun, yang membahayakan baginya. Dan sangat disayangkan, dia gak punya kekuatan untuk bertahan, sehingga apapun yang masuk, ibarat spons, dia serap. Lalu yang keluar seperti apa yang dia dengar. Spons kalau diperas kan, sesuai dengan apa yang diserap. Wa fi zuzajati misbah, berbeda dengan hati seorang mukmin seperti zuzaja. Di dalamnya ada misbahun, ada lampu, ada lentera. Wa huwa an-nur alladhi fil fatila, itulah cahaya yang berada di dalam kaca, ya, al-fatila. kaca yang apa, kalau seperti lampu dop gitu ya, kaca yang melingkupinya. Wahiyah hamilatuhu, dan itu yang membawa cahaya tadi. Walidzalika nuri madatun, cahaya ini punya bahan bakar. Apa bahan bakarnya? Zaitun qad usira min zaitunatin fi adalil amakin, minyak yang diambil, yang diperas dari pohon zaitun, fi adalil amakin, di tempat yang paling adal, yang paling ideal. Bagaimana tempat yang paling ideal itu? Gak condong ke timur, gak condong ke barat, sehingga dia terkena cahaya matahari. Tusibu hasyamsu awalan nahari wa akhirahu, dari mulai pagi sampai sore. Fazaituha min asfaz zait, maka minyak zaitunnya menjadi zaitun yang paling jernih. Wa ab'adahu minal kadar, dan yang paling bersih dari kotoran. Paling jernih, paling bersih dari kotoran. Ya. Ibu-ibu kalau cari minyak biasanya kan merek apa itu? Yang paling bersih dari kotoran, yang paling jernih ya. Warnanya bening banget kayak air. Padahal itu minyak goreng. Saya hampir mau nyebut nama ya. Hatta innahu la yakadu min safaihi yudhi'u bila narin, sampai saking jernihnya, yakadu yudhi'u, seolah-olah itu bersinar, berkilau, bila narin, padahal belum tersentuh dengan api. Fahadihi madatu nuril misbah, itulah sumber cahaya lampu tersebut. Ada lentera, dalam lentera ada lampunya, yang lampu itu dibungkus. Ya. Pembungkusnya ini namanya al-misbah, yaitu al-fatilah, wahiyya hamilah. Di dalamnya barulah menyala, punya bahan bakar. Bahan bakarnya adalah minyak zaitun, yang jernih. Wa kadzalika madatu nuril misbah alladhi fi qalbil mu'min. Demikian pula bahan bakar, cahaya, lampu yang ada pada hati seorang mukmin. Huwa min syajaratil wahyi, berasal dari pohon wahyu. Allati hiya a'damul asya'i barakatan, yaitu sesuatu yang paling besar keberkahannya. Wa ab'aduha minal inhiraf, yang paling jauh dari penyimpangan. Bal hiya awsatul umuri wa a'daluha wa afdaluha, yang menjadi ajaran yang paling awsat, yang paling ideal, yang paling afdal, itulah Al-Quran. Lam tanharif inhirafan nasraniyah, tidak mengalami penyimpangan sebagaimana penyimpangan yang terjadi pada Nasrani. Walan hirafal yahudiyah, dan juga bukan penyimpangan sebagaimana yang terjadi pada penyimpangan Yahudi terhadap Alkitab. Bal hiya wasatun bainat tarafainil madmumain, namun cahaya ini berada di pertengahan. Tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim sebaliknya. Yang satu sebagai dalin, terlalu berlebih-lebihan dalam beribadah, enggak pakai dalil. Yang satu sebagai al-maghdub, yang dia tahu kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Fi kulli syai'in, dalam segala sesuatu. Fahadhi madatu misbahil iman fi qalbil mu'min, itulah bahan bakar lampu iman dalam hati seorang mukmin. Wahyu yang Allah turunkan, enggak ada penyimpangan karena Allah jaga. Dari pohon apa? Dari pohon wahyu. Lalu kemudian jatuh ke hati seorang mukmin, menyala dia. Walamma kana dzalika az-zaitu qad ishtadda safa'uhu, ketika minyak itu sangat jernih, hatta kada ayyudi'a bi nafsihi, sehingga dia bersinar dengan diri sendirinya, berkilau dengan sendirinya. Tsumma khalatan nar, sehingga ketika terkena api, ishtaddat biha idha'atuhu, semakin kuat sinarnya. Wa qawiyat madatu daw'in nari bihi, Kana dzalika nuran ala nur, dan semakin kuat bahan bakar cahaya itu yang terkena dengan api, itulah cahaya di atas cahaya. Masyaallah ya. Sehingga kita bisa simak bagaimana permisalan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala tentang cahaya yang ada pada hati seorang mukmin. Cahaya yang pertama adalah cahaya iman. Cahaya yang kedua adalah cahaya wahyu. Ketika wahyu itu bertemu dengan iman, maka semakin bercahaya. Nurun ala nur. Wa hakadzal mu'min, seperti itulah seorang mukmin. Qalbuhu mudhi'un, hatinya bercahaya. Dia selalu mengenal kebenaran dengan fitrah dan akalnya. Walakin la madata lahu min nafsihi. Namun dia tidak punya sumber bahan bakar dari dirinya. Faja'at madatul wahyi, maka datanglah bahan bakar wahyu. Fabasharat qalbahu, kemudian mengenai hatinya. Wa khalatat bashashatahu, mengenai relung dalamnya. Fazdada nuran bil wahyi ala nurihi, maka dengan wahyu itu cahayanya semakin terang. Alladhi fatarahu Allah ta'ala alaih, yang merupakan fitrah yang Allah ciptakan manusia mukmin ini di atasnya. Fajtama'a lahu nurul wahyi ila nuril fitrah, maka bergabunglah cahaya wahyu dengan cahaya fitrah. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Fayakadu yantiku bilhaq, sehingga dia ketika bicara-bicara kebenaran. Wa illam yasma' fihi athara, thumma yasma'ul atharu mutabikan lima syahidat bihi fitratuhu. Meskipun dia enggak pernah mendengar dalil tentang itu. Wa illam yasma' fihi athar, meskipun dia belum pernah mendengar dalil tentang itu, kemudian ketika dia mendengar dalil, ternyata sesuai dengan apa yang ada dalam fitrahnya. Kadang ada seorang mukmin, dia bisa menjelaskan sesuatu. Dan penjelasan itu benar. Padahal dia enggak punya dalil. Begitu datang dalil, ternyata semakin sesuai, akhirnya semakin menyala. Fayakunu nuran ala nur, jadilah cahaya di atas cahaya. Fahadha sya'nul mu'min, itulah kondisi seorang mukmin. Dia bisa melihat kebenaran dengan fitrahnya mujmalan sebagai sesuatu yang indah. Thumma yasma'ul athar, lalu dia mendengar dalil. Ja'a bihi mufassala, afwannya. Seorang mukmin ketika dia mendengarkan kebenaran dengan fitrahnya mujmalan secara global. Dia dengar kebenaran itu dan dia terima secara global. Kemudian dia mendengar dalil yang menjelaskan secara rinci. Fayansha'u imanuhu an syahadatil wahyi wal fitrah. Maka imannya tumbuh ketika dia melihat wahyu yang sejalan dengan fitrah. Sehingga begini ya. Ada orang yang suka misalnya dengan kajian. Dia mukmin, dia senang dengan aktivitas ketaatan, kajian. Saya kalau melihat ada orang yang rajin ke masjid, ada orang yang dia sholat, kajian, ya, Masya Allah, gandeng bersama satu keluarga, dia senang lihat itu. Suasana hatinya nyaman. Meskipun dia enggak tahu dalil tentang keutamaan itu. Mungkin awal waktu dia ikut nimbrung, mendengar kajian yang disampaikan oleh ustaz. Selesai kajian, enggak paham sama sekali. Tadi apa yang disampaikan? Cuman dia senang. Dengan fitrahnya dia merasa senang dengan kegiatan semacam ini. Dia tahu kegiatan ini kegiatan yang baik. Meskipun dia enggak punya dalil. Lalu setelah itu Allah kasih pemahaman. Ketika Allah kasih pemahaman, dia semakin yakin. Ternyata yang selama ini saya ikuti adalah sebuah kebenaran. Lalu dia semakin yakin dengan kebenaran itu. Dan dia pun bisa menikmatinya. Dia semakin betah untuk belajar. Semakin serius untuk belajar. Nurun ala nur. Itulah cahaya di atas cahaya. Faliyata ammal al-labib. Maka wahai orang yang cerdas, hendaknya Anda renungkan ayat yang mulia ini. Wa mutabaqatuha li hadhil ma'ani, dan kesesuaiannya dengan makna-makna yang mulia di atas. Allah Subhanahu wa taala sebutkan cahayanya di langit dan di bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Wa nurahu fi qulubi ibadihi almu'minin. Dan cahaya yang ada pada hati para hambanya yang mukmin. An-nur al-ma'kul al-mashhuda bil-basair wal-qulub. Itulah cahaya yang sejalan dengan akal, yang disaksikan dengan pandangan dan hati. Dengan basair, dengan penglihatan dan hati. Alladhi istanarat bil-basair wal-qulub. Di mana pandangan menjadi bercahaya dan hati menjadi bercahaya. Wa nural mahsus al mashhuda bil absar alladhi istanarat bihi aqtarul alam al ulwa was sufli al ulwi was sufli. Dan cahaya riil yang disaksikan dengan pandangan matanya sehingga bercahaya seluruh penjuru alam, baik yang di atas maupun yang di bawah. Fahuma nurani adhimani, itulah dua cahaya yang besar. Wa ahaduhuma a'dhamu min al-akhar, yang satu lebih kuat dibandingkan yang kedua. Ya. Wa kama annahu idza fukida ahaduhuma min makanin aw mawdhi'in lam ya'ish fihi adamiyun wala ghairuhu. Ketika salah satu di antara cahaya itu hilang di satu tempat tertentu, maka manusia tidak bisa hidup di sana. Wala ghairuhu, demikian pula makhluk yang lain. Li'anna al-hayawan innama yatakawwan haythun nur. Karena binatang, dia bisa yatakawwanu, bisa beradaptasi, haythun nur, di mana ketika ada cahaya. Wa mawadi'u dhalamah allati la yashruku 'alaiha nurun la ya'ishu fiha hayawan. Tempat yang gelap, yang di situ enggak ada cahaya, tidak ditempati oleh hewan. Ya. Wallahu alam, ini Ibnu Qayyim bercerita tentang binatang yang hanya bisa hidup di permukaan. Ya, tapi Pak, kan itu ada rayap, ada cacing, ada apa lagi yang dia hidup tanpa cahaya? Betul, tapi di sini Ibnu Qayyim sedang berbicara tentang binatang yang dia hidup di permukaan. Wala yatakawwanu albattah fakadhalika, dan dia tidak bisa beradaptasi sama sekali. Maka demikian pula umat. Fukida minha nurul wahyu wal iman. Ketika cahaya wahyu dan iman itu hilang, wa qalbun fukida minhu nuru hadzan nur mayyitun wala budda. Setiap hati yang kehilangan cahaya ini pasti mati. La hayata lahu albattah, gak ada sumber kehidupan sama sekali. Sebagaimana binatang tidak bisa hidup di tempat yang gak ada cahaya. Jadi beliau buat gambaran ya. Coba lihat. Itu ada matahari. Yang dia menghasilkan sinar. Sebagai salah satu di antara penyempurna apa sumber kehidupan. Sehingga pepohonan bisa mendapatkan nutrisi, berfotosintesa ketika ada sinar matahari. Binatang bisa hidup dengan itu. Kalau ini hilang, makhluk gak bisa hidup. Sehingga kalau gak ada cahaya matahari dalam waktu yang lama, mungkin banyak orang yang mati. Dan banyak binatang yang mati. Barangkali kaum muslimin yang tinggal di daerah-daerah yang waktu siangnya kadang jauh lebih lama, waktu malamnya jauh lebih lama ya. Yang waktu malamnya jauh lebih lama. Dia tinggal di situ tanpa sinar matahari dalam kurun waktu yang lama. Isinya cuma dingin saja. Tidak banyak binatang yang bisa bertahan. Kalaupun ada hanya 1-2. Dan itu pun dia melakukan hibernasi ya. Rata-rata kan tidur ya, seperti beruang kutub itu. Hibernasi dalam waktu yang lama. Nanti kemudian ketika sudah mulai tampak matahari, dia muncul dari rumahnya lalu cari makan. Maka seperti itu pula yang terjadi pada hati manusia. Ketika kehilangan cahaya, maka tidak akan banyak yang bisa bertahan dalam hatinya, sehingga hati itu menjadi mati. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqrinu bainal hayati wan nur. Allah Ta'ala menggandengkan antara kehidupan dengan cahaya. Sebagaimana dalam firman-Nya, awaman kana maitan fa'ahyainahu waja'alna lahu nuran yamshi bihi finnas kamam mataluhu fid dhulumat laysa bikharijin minha. Apakah orang yang mati kemudian aku hidupkan dia? Mati di sini adalah mati hatinya. Lalu aku hidupkan dia dengan Allah kasih hidayah. Waja'alna lahu nura, dan aku berikan kepadanya cahaya. Yamshi bihi finnas, dia berjalan di tengah masyarakat dengan cahaya itu. Masya Allah. Ini gambarannya. Orang yang dulunya tersesat, menyimpang. Lalu Allah kasih hidayah iman. Allah kasih hidayah taufik di atas sunnah. Kemudian dia mau belajar agama serius. Akhirnya dia jadi seorang dai yang mengajarkan ilmu kepada masyarakat. Awalnya dia mati. Lalu Allah hidupkan. Kemudian Allah kasih cahaya. Dia berjalan di tengah masyarakat dengan cahaya itu. Apakah orang semacam ini sama sebagaimana orang yang berada di kegelapan sementara dia enggak bisa keluar? Demikian pula firman Allah Ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian aku wahyukan kepadamu roh dari ketetapan kami. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Dan kau dulunya tidak mengenal apa itu kitab, apa itu iman. Walakin ja'alnahu. Namun aku jadikan wahyu itu sebagai nuran, cahaya. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Dan kami berikan petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sehingga Allah ketika menyebutkan kehidupan, itu Allah gandengkan dengan kata an-nur. Waqad qil, ada yang mengatakan, inna dhamira fi ja'alna a'idun ilal amri, wakila ilal kitab, wakila ilal iman. Ada yang mengatakan bahwa kata ganti ja'alnahu, kata ganti walakin ja'alnahu, namun kami jadikan di sini ya, di kalimat ini. Walakin ja'alnahu nur. Di sini ada nya ya. Hu di sini apa? Nya. Kalau dalam bahasa Arab, kami menjadikannya. Kami menjadikannya. Nya di sini kembali ke mana? Ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan kembali kepada al-amr. Kembali kepada ini. Wa kadzalika auhayna ruham min amrina. Ketetapan Allah. Sehingga maknanya, dan kami jadikan ketetapan itu sebagai cahaya. Ada yang mengatakan kembali kepada al-kitab. Dan ada yang mengatakan kembali kepada al-iman. Was-sawab, kata Ibnu Qayyim. Sementara pendapat yang benar, dia kembali kepada kata ar-ruh. Sehingga katanya di sini kembali kepada ruhan min amrina. Cahaya berupa ruh dari ketetapan kami. Demikianlah aku wahyukan kepadamu ruh dari ketetapan kami. Artinya kata Ibnu Qayyim, kami jadikan ruh itu yang kami wahyukan sebagai cahaya bagimu. Maka disebut sebagai ruh karena ini merupakan sumber kehidupan. Dan dijadikan sebagai nuran, sebagai cahaya, lima yahsulu bihi minal isyraqi wal idha'ah, karena dia bisa menerangi. Wahuma mutalaziman, dan itu saling berkaitan. Itu saling berkaitan. Fahaythu wujidat hadhil hayatu bihadhar ruh, wujidal al-idha'ah wal-istinar. Maka dimanapun ada kehidupan yang diiringi dengan ruh tadi, maka akan muncul terang dan bersinar. Wahaythu wujidatil istinarat wal idha'ah, wujidatil haya. Dan ketika ada cahaya, maka jadilah hidup. maka siapa yang hatinya tidak bisa menerima roh ini, gak bisa menerima wahyu, gak mau dengar Al-Quran dan Sunnah, gak mau dengar ceramah, gak mau mendengarkan kajian, fahuwa mayyitun muzlim, maka dia ya mayyit dalam kegelapan. Atau fahuwa mayyitun madlamun, maka dia mayyit yang merupakan kegelapan. Kama anna man faraqa badanahu ruhul hayah, seperti orang yang sudah terpisah ruh kehidupan dari badannya. Fahuwa halikun mudmahillun, maka dia mati mudmahillun dan jatuh, redup. Dia mati. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan. Dengan dua permisalan. Terkait orang munafik. Permisalan ma'i wan nari ma'an. Permisalan orang munafik yang Allah sebutkan dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah. Ada permisalan seperti permisalan air dan permisalan tentang api. Lima yahsulu bil ma'i minal hayah wa bin nari minal isyraqi wan nur. Karena air itu mewakili kehidupan, sementara api mewakili cahaya. Sehingga ini dua hal yang saling berkaitan. Hidup bercahaya. Urip iku urup. Begitu. Masya Allah. Urip itu urup. Ya. Hidup itu bercahaya. Ini dua hal yang saling berkaitan. Kama daraba dhalika fi awwali suratil Baqarah, sebagaimana yang Allah sebutkan di awal surat Al-Baqarah. Fi qawlihi ta'ala, dalam firman Allah ta'ala, mathaluhum kamathalil ladhi istawqada nar. Perumpamaan tentang orang kafir itu seperti orang yang menyalakan cahaya. Falamma adha'at ma hawlahu, ketika cahaya itu menerangi apa yang ada di sekitarnya, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya. Wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun, dan Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan sehingga mereka tidak melihatnya. Sehingga mereka tidak bisa melihat. Dan itu kondisi orang munafik. Dikasih perumpamaan oleh Allah. Dan perumpamaan ini akan terjadi di yaumul akhir. Dia seperti menyalakan cahaya dengan berpura-pura mukmin, berpura-pura muslim, KTP-nya Islam tapi membenci Islam. Menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali meskipun dia dilindungi. Dilindungi oleh pejabat misalnya. Sehingga didemo enggak bisa dan enggak ada orang yang mendemonya. Digugat enggak bisa. Dia bertahan. Lalu nanti di yaumil akhir, seolah-olah dia menyalakan cahaya. Lalu tiba-tiba Allah hilangkan sinarnya, Allah hilangkan cahayanya, dan tinggal panasnya. Seperti orang yang menyalakan api, Allah hilangkan cahayanya dan tinggal panasnya. Allah berfirman, dhahaballahu binurihim, Allah hilangkan cahayanya, dan Allah tidak mengatakan, dhahaballahu binarihim, Allah hilangkan apinya, tidak Allah sebut seperti itu. Karena yang namanya api, fihal ikhraq wal isyraq, api itu punya potensi membakar dan bisa menerangi. Fadhahaba bima fihi al-idha'atu wal isyraq, Allah hilangkan cahayanya. Wa abqa alaihim ma fihi al-adha wal ikhraq, namun Allah pertahankan yang mengganggunya dan yang membakarnya. Orang nyalakan api, ketika api itu nyala, tapi gelap. Kok bisa Pak? Gimana itu? Api nyala tapi gelap. Sehingga tetap dia kena panas, tapi dia gak dapat cahaya. Itulah kondisi orang munafikin. Allah hilangkan cahaya iman disebabkan karena kemunafikannya. Tapi yang bertahan adalah panasnya kekufuran, keraguan, aneka syubhat yang mendidih dalam hatinya. Mendidih dalam hati mereka. Wa qulubuhum qad suliyat biharriha. wa adaha wa sumumaha wa wahajiha fid dunya fa aslaha Allahu ta'ala iyyaha yaumal qiyamah naran muqidatan naran muqaddatan tattali 'alal afida. Hati mereka kadang dipenuhi dengan panasnya kesyirikan, panasnya kemunafikan, racun kemunafikan, ya, ketika di dunia. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala liputi orang ini ketika di hari kiamat. Allah masukkan dia. Aslahallah, Allah masukkan dia ke dalam neraka muqadah. Tattali'u alal afidah. Yang dia membakar hati. Kenapa Allah kasih ancaman neraka itu membakar hati? Karena pada diri orang musyrik, orang kafir yang paling jelek hatinya. Allati tattali'u 'alal afida. Yang neraka itu akan membakar hati, dia menggapai hati manusia. Karena hati itu yang paling jelek pada diri orang kafir. Kok bisa, Pak? Isinya kemusyrikan. Isinya aneka keyakinan-keyakinan kotor. Keyakinan-keyakinan dusta. Makanya hatinya akan dibakar di neraka. Fahadha mathalu man lam yashabhu nurul iman fid dunya. Ini adalah perumpamaan orang yang tidak memiliki cahaya iman di dunia. Bahkan dia keluar dari cahaya iman. Wa faraqahu ba'da anistada'a bihi. Dia tinggalkan cahaya iman padahal dia telah mendapatkannya. Dan itulah kondisi orang munafik. Dia mengenal, kemudian dia mengingkari. Dia mengakui, kemudian dia memusuhi. Fahuwa fi dhalamatin asammu abkamu a'ma. Dia dalam kegelapan, budek, bisu, buta. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu budek, mereka bisu, mereka buta. Sebagaimana yang Allah tegaskan fi haqqi ikhwanihim tentang saudara mereka orang-orang kafir, walladzina kadzabu biayatina summu wa bukmun fidh dhulumat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu budek, mereka itu bisu dalam kegelapan. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa mathalul ladzina kafaru kamathalil ladzi yan'iqu bima la yasma'u illa du'a'a wa nida'a. Perumpamaan orang kafir itu seperti orang yang teriak dengan sesuatu yang tidak bisa didengar. Ya. Illa du'a'a wa nida'a, kecuali cuman panggilan-panggilan saja. Summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Mereka budek, mereka bisu, mereka buta, dan mereka enggak pakai akalnya. Wa syabbahallahu ta'ala halal munafiqin fi khurujihim minan nur ba'da an adha'a lahum bihalin mustawqidin nar. Lalu Allah membuat permisalan tentang kondisi orang munafik ketika dia tinggalkan cahaya. Ya, sekarang Ibnu Qayyim beralih ke pembahasan orang-orang munafik. Jadinya ini panjang bahas orang munafik ini, ya. Sebelum beliau menyebutkan tentang al-mathalu tsani al-ma'i. Baik, insyaallah akan kita selesaikan pembahasan tentang hatinya orang munafik pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Saya izin membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Baik, silakan. Ustadz izin bertanya, di tempat saya ada komunitas khusus muslimah terbesar di Jepang, dan saya menjadi member di situ. Di komunitas tersebut ada kegiatan atau acara-acara tausiah, milad-milad hari besar Islam, nasyid, bahkan akhir-akhir ini setiap Jumat ada zikir bersama. Pertanyaan saya, bolehkah saya mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, Ustaz? Jazakumullahu khairan. Nah, memang kita akui bahwasanya di beberapa negara minoritas, di antara salah satu kebahagiaan adalah ketika ketemu saudaranya yang satu agama, apalagi yang berasal dari negara yang sama. Sehingga kadang family gathering, orang-orang Indonesia yang Muslim di negara minoritas itu ya membahagiakan, seneng ya. Cuman yang saya ketahui, sekalipun di negara minoritas, ternyata komunitas itu beraneka ragam. Nah, Anda mungkin bisa mengambil sikap yang bijak begini ya. Kalau komunitas itu adalah komunitas terdekat yang bisa Anda jangkau. Kalau Anda misalnya di Jepang, di daerah A, komunitas itu yang paling besar dan itu yang terdekat. Silakan Anda bergabung secara administratif. Bergabung secara administratif maksudnya gimana? Tetap daftar, masuk di grup WA, ya, sehingga bagian dari mereka. Agar Anda kalau mau mengakses sesuatu, kemudian update dengan informasi-informasi terkait posisi kaum muslimin yang ada di sana. Yang kedua, untuk kegiatan yang mereka selenggarakan, jika kegiatan itu praktek yang tidak sesuai dengan dalil, bahkan bertentangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentu saja Anda lebih memilih untuk tidak mengikutinya. Kemudian nanti kalau ada kegiatan yang sifatnya mubah, bermanfaat, dan tidak melanggar aturan, silakan Anda bergabung. Misalnya, komunitas ini menghadirkan narasumber. Yang Anda lihat, insya Allah aman-aman saja untuk diikuti. Silakan Anda bergabung. Atau misalnya komunitas ini mengadakan kegiatan sosial, ya, atau family gathering yang sifatnya hanya untuk pertemuan, nggak ada acara ritual apapun, silakan Anda bergabung. Tapi untuk yang sifatnya seperti tadi ya, zikir jama'i dan seterusnya, mungkin Anda bisa minta izin, atau mungkin tidak perlu izin, dalam arti, ya, cuma nggak ikut begitu saja ya. Wallahu a'lam. Yang berikutnya, semoga Allah selalu memberi rahmat, kebaikan, dan keselamatan dunia dan akhirat kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin. Amin. Walakum bimithlin. Afwan izin bertanya, bagaimana menyikapi seorang suami yang terkenal baik di masyarakat namun zolim pada istrinya? Suami dan istri tinggal terpisah. Jika dibiarkan, istri kasihan padanya karena suami tidak mau ikut tuntunan Al-Quran untuk menceraikan istri. Dan sekaligus istri takut berdosa terkait kewajiban jika tidak mengingatkan. Namun jika mengingatkan, khawatir suami marah padanya. Mohon arahannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Sebentar. Nah ini bingung kami ya. Karena kan tidak tahu duduk masalahnya. Bentuk kedzalimannya seperti apa. Kemudian duduk masalahnya ada di mana? Karena ini berkaitan dengan keluarga orang. Ya, kalau sebatas diminta untuk saran, mungkin sebatas saran ya. Mungkin suami bisa dikasih video-video atau tulisan yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Apakah karena sisi kedzalimannya atau sisi dia punya pelanggaran yang lain, sampaikan video ini. Kalau itu mengena baginya, walhamdulillah. Tapi Pak, kami kesulitan untuk mencari video yang terkait kasus suami. Nah, caranya begini. Pas lagi kesempatan ada seorang ustadz menyampaikan kajian online misalnya, Anda minta kepada admin, tolong admin, pertanyaan ini saya dibaca. Sudah? Nanti ketika dibacakan, Ustadz ngasih saran, kasih solusi, kan tidak menyebut nama ya. Kemudian Anda potong bagian itu, kirimkan ke suami. Didengar maupun tidak didengar, itu bukan urusan Anda. Dan kalau dalam urusan dakwah, selama sudah disampaikan, tanggung jawab selesai. Karena tidak, kita tidak berkewajiban untuk mengubah kondisi manusia. Sehingga Anda sudah lepas tanggung jawab. Anda tidak berdosa karena Anda sudah mengingatkan. Masalahnya apakah orangnya mau mengambil peringatan ataukah tidak, itu urusan pribadi beliau. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, jika saya bertayamum dengan niat saya niat mandi wajib atau mandi besar, apakah niat seperti itu sah, Ustaz? Dikarenakan tayamum sendiri adalah pengganti mandi wajib. Jika niat tersebut tidak sah, apakah saya mesti mengulang sholat yang telah lalu? Jazakumullah khairan. Kalau tayamumnya dilakukan sesuai sunnah, sah. Karena tayamum sendiri bisa menggantikan wudu dan menggantikan mandi. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dia memenuhi syarat untuk boleh bertayamum? Ya, sehingga misalnya dalam posisi junub, lalu dia ingin membersihkan hadas besar yang sedang dia alami. Kemudian dia milih tayamum. Pertanyaannya, kenapa tayamum? Oh, gak ada air. Bisa beli air gak? Gak bisa. Gak ada yang jual air. Atau karena sakit, demam. Kalau kena air, nanti makin parah. Pakai air hangat pun gak kuat. Dan semua alasan yang menunjukkan bahwasanya dia sendiri gak sanggup untuk berwudu, dia tidak sanggup untuk terkena air. Maka boleh bagi dia untuk tayamum. Jika memang sudah memenuhi untuk tayamum, memenuhi syarat bolehnya tayamum, insya Allah tayamum yang dia lakukan bisa menggantikan mandi besar, kemudian dia boleh sholat dan tidak perlu mengulang sholat. Wallahu'alam. Yang berikutnya, Ustaz, ana sedang ta'aruf dengan seorang ikhwan yang baru belajar dan mengikuti kajian salaf. Tapi penampilan sehari-harinya masih isbal dan belum rutin mengikuti kajian, masih sekali-kali saja. Bagaimana tanggapan Ustadz? Dan sekarang ia berniat untuk nazar. Anda bisa jadikan sebagai syarat ketika menghendaki agar ikhwan ini, lelaki ini bisa lebih baik lagi. Misalnya syaratnya satu misalnya, semua celana dipotong. Jadi diarahkan saja. Diarahkan dan minta seperti ini, insya Allah tidak masalah. Biasanya kalau lelaki yang sudah menunjukkan rasa cinta kepada seorang wanita, dia akan nurut. Dikasih syarat apapun dipenuhi. Anda arahkan, silahkan. Kemudian minta tolong ngaji sama Ustadz Fulan, Ustadz Fulan. Dan bila perlu, apa misalnya, minta nasihat dalam bentuk tulisan yang dibuktikan, nanti tolong difotokan ya. Tapi jangan terlalu berlebihan ya, nanti kalau dia pusing malah ditinggal. Sehingga dibuat tarik ulur, kasih syarat yang kira-kira ringan bagi dia dalam rangka untuk perbaikan dia. Dan Anda selalu berusaha untuk menjaga diri sebagai wanita yang salehah, semoga bisa memberikan pengaruh bagi lelaki ini untuk semakin kuat dalam belajar ilmu agama. Wallahu a'lam. Berikutnya, bagaimana kiat menjaga hidayah agar tetap istiqomah di jalan Allah dan ikhlas untuk meraih cinta Allah? Lalu bagaimana perkara hidayah yang dicabut? Apakah hanya orang-orang tertentu yang diberikan, dan sebagaimana manusia juga harus berusaha meraih serta menjaga hidayah yang diberikan? Jazakumullahu khairan. Masya Allah, ini pertanyaannya global banget nih. Ini bisa jadi satu tema kajian ya, menjaga hidayah. Intinya, sebagaimana yang sering disampaikan oleh para asatidah dalam banyak forum kajian, yaitu pertama terus istiqomah dalam belajar. Karena sumber hidayah bagi muslim itu ada di dua tempat, pandangan dan pendengaran. Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dia sebagai sumber ilmu baginya. Nah, untuk bisa menjaga itu, dia butuh nutrisi bagi hati setiap saat dengan membaca, dengan mendengar, dengan ikut belajar, belajar agama. Yang kedua, selalu bertahan dengan bergabung pada komunitas tertentu yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah. Komunitas yang selalu komitmen dengan Al-Quran dan Sunnah. Insya Allah kalau dia selalu bergabung dengan komunitas, akan membuat dia terjaga motivasinya. Ya. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ فَإِنَّ الذِّئْبَ يَأْكُلُ الْغَنَمَ الْقَاسِيَةَ. Karena yang namanya serigala, itu akan memangsa kambing yang lepas dari rombongan. Sehingga kalau Anda tidak bergabung dengan komunitas Ahlu Sunnah, lepas dari rombongan, menyendiri, sibuk dengan urusan dunia, nah itu biasanya gampang jadi sasaran tembak setan. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, saya dari Jakarta Pak Ustaz. Afwan ingin bertanya, tanggal 1 Rajab itu dihitung hari ini atau besok ya Pak Ustaz? Kenapa ada perbedaan dalam perhitungan 1 Rajab? Jazakallahu khairan. Wallahu alam, informasi yang saya dapatkan katanya kemarin dilakukan ru'yah tapi enggak berhasil. Berarti secara fikih adalah penggenapan. Maka Jumadal Akhirah, ya, bulan Jumadal Akhirah digenapkan sehingga menjadi 30 hari. Hari ini adalah hari ke-30 Jumadal Akhirah. Dan besok masuk tanggal 1 Rajab. Menurut informasi yang saya dapatkan kemarin. Ya. Kalau misalnya ada yang berpendapat hari ini sudah masuk tanggal 1. Dan dia bisa menunjukkan bukti hilal sudah terlihat misalnya. Ada laporan hilal sudah terlihat, ya silahkan untuk dipakai. Dan khilaf tentang masuknya Rajab mungkin tidak lebih serius dibandingkan khilaf tentang masuknya Ramadan dan Idul Fitri. Kalau khilaf itu terjadi pada masuknya Ramadan dan Idul Fitri, kan efeknya pada kegiatan jama'i yang dilakukan oleh kaum muslimin. Kalau Rajab ada perbedaan misalnya antara Ormas 1 dengan Ormas 2, ya, masing-masing masih bisa meredam suasana. Karena tidak ada ibadah yang sifatnya jamaah. Tapi kalau sudah Ramadan dan Idul Fitri, nah itu kelihatan banget tuh. Yang satu sudah terawih, yang satu sudah takbiran, yang satu belum puasa, yang satu sudah puasa. Yang satu masih puasa, yang satu sudah sholat id. Itu kelihatan banget bedanya. Nah, maka di posisi ini, kalaupun terjadi khilaf, kami selalu menyarankan ikuti apa yang diputuskan oleh pemerintah agar terjadi persatuan di kalangan kaum muslimin. Wallahu ta'ala alam, demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.